Downy Sports Fresh mempersembahkan. Kembali ambil pertandingan di area-area SMP. Downy melesat kayak bledek. Downy, penyerang sakti Mandraguna. Maju jebret gol! Downy ngangkat kaos bola nih. Langsung nutupi wajah sebagai tanda kemenangan. Wangi. Loh, Downy kok cek pancet ayo nutupi wajah ambil kaos bola nih. Apa gak mampu? Kau sih pasti telus kebak keringat iku. Ana apa kon, Don? Ayo mestilah, Rek. Si Doni betah ngambungi kaos bale, kan wis tak cuci nganggo Doni Sports baru yang bikin pakaian tetap seger dan ngelindungi dari bau selama 24 jam walaupun keringetan. Ibu-ibu, kalau mau bajunya tetap seger, buruan pakai Doni Sports, cuma Rp500 saja. Walah, Doni Sports tah rahasiane. Tulung cuci nok lambiku sisan yo, Bu. Enak aja.